إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأولا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب الأجر وجزيل الثواب لمن كان سببا في مثل هذا اللقاء وفي مثل هذه الترتيبات، وكذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر إذ حرصتم على الحضور لمثل هذه المجالس من مناطق شتى، راغبين في تحصيل العلم والتزود من الخير. وأعرف أنكم ربما أنتم على صبر منذ صباح اليوم ومرابطة في المسجد، وأذكركم بقول أحد السلف وهو يحيى بن أبي كثير إذ قال: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد، العلم يحتاج إلى شيء من الصبر وإلى شيء من السهر وإلى همة عالية، وأنتم إن شاء الله أهل لذلك. وجاء عن سفيان أنه قال: قل لطالب العلم يلبس نعلين من حديد، قل لطالب العلم يلبس نعلين من حديد. هذا يدل أنه يحتاج إلى الصبر والمصابرة. إذا قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأنتم مأجورون إن شاء الله، ونسأل الله الأجر للجميع. ونحن في الحقيقة نتدارس مع إخواننا من طلاب العلم، ونعرف أن مثل هذه الجموع الكبيرة إنما جاءت للاستفادة من مثل شيخنا الشيخ عبيد الجابري وفقه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Sesungguhnya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampunan kepadanya, dan memohon perlindungan kepadanya dari segala kejelekan-kejelekan jiwa kami dan kejelekan-kejelekan amal kami. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan menciptakan darinya pasangannya serta menyebarluaskan darinya keturunannya laki-laki dan wanita yang banyak. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian saling meminta dengan namanya, dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan silaturahmi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi kalian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik dan sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sejelek-jelek urusan adalah sesuatu yang diada-adakan, dan setiap sesuatu yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang pertama, aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, Rabb Arsh yang maha agung, untuk menuliskan dan menetapkan buat kalian pahala, terutama bagi mereka yang menjadi sebab terwujudnya perkumpulan ini dan pertemuan ini. Demikian pula untuk antum semua yang begitu semangat untuk menghadiri majelis-majelis semacam ini dari berbagai macam daerah demi mendapatkan ilmu dan mendapatkan bekal-bekal dari kebaikan-kebaikan. Aku pun mengetahui bahwa kalian sesungguhnya telah bersabar sejak pagi hari tadi untuk duduk mengambil ilmu, dan oleh karena itu aku ingatkan dengan seorang ucapan seorang ulama salaf, yaitu Yahya bin Abi Katsir, yang mengatakan la yunalul ilm bi rahatil jasad. Sesungguhnya memang ilmu itu tidak diperoleh dengan jasmani yang santai. Jadi membutuhkan kesabaran, bahkan membutuhkan saat-saat kita bergadang. Demikian pula membutuhkan keinginan yang tinggi, dan insya Allah antum termasuk mereka yang memiliki jiwa-jiwa tersebut. Diriwayatkan pula dari Sufyan rahimahullah, beliau mengatakan kullu talibi ilmin yalbasuna alaini min hadid. Tiap penuntut ilmu yang memakai dua sandal dari besi. Maksudnya adalah memang membutuhkan kesabaran dan upaya terus untuk menyabarkan diri. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru warabitu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan berupayalah untuk tetap sabar dan lakukanlah ribat. Semoga kalian tergolong orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Antum semua insyaallah, kalian semua insyaallah mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku pun memohon kepada Allah agar Allah berikan pahala untuk semuanya. Sesungguhnya kami di sini hanya saling natadaras, mengingat ilmu bersama kalian. Jumlah yang begitu besar seperti ini, tentunya mereka datang karena keberadaan semacam Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, sehingga kita di sini yakni berupaya untuk saling mengingat ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk seluruhnya. إن حديثنا في هذه الليلة سيكون إن شاء الله تعالى عن موضوع مهم جدا يتعلق بديانة المسلم وبثمرة التمسك بهذه الديانة، وهو عن ثمرات التمسك بالسنة النبوية. تعلمون حفظكم الله أن السنة في الشرع إذا أطلقت فيراد بها أربعة أمور. الأمر الأول الحديث النبوي، فيقال مثلا وجاء في السنة كذا، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. الأمر الثاني تأتي السنة بمعنى المستحب، فيقال هذا سنة وهذا واجب، أي هذا مستحب وهذا واجب. الإطلاق الثالث تطلق السنة ويراد بها الدين كله، قالوا ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي أي بما جئت به من أمر الدين. والإطلاق الرابع يراد به الاعتقاد، فتطلق السنة مقابل البدعة. ولذا ألف بعض العلماء كتبا في الاعتقاد سموها بالسنة، كالسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأصول السنة للإمام أحمد، وأصول السنة للحميدي، وشرح السنة للمزني، واعتقاد أصول أهل السنة لللالكائي، وهكذا. وإنما مرادنا بثمرات التمسك بالسنة المراد به الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو ما كان صفة خلقية أو خلقية. المسلم الحريص على النجاة. الفطن الذي يسعى في معرفة طرق الخير التي توصله إلى الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى، يحرص على التمسك بالسنة ويحرص على العمل بالسنة، إذ لا يقف على حديث صحيح إلا كان له نصيب من العمل به، لا يقف عن سنة ثابتة أو على سنة ثابتة إلا وحرص أن يكون له نصيب من العمل بها. فأولى ثمرات التمسك بالسنة أنها سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، سبيل النجاة في الدنيا من الشبهات والشهوات، كما قال ربنا جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وسبيل للنجاة في الآخرة كما جاء في السنن وغيرها عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وعلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي هذه تنجو في الآخرة من النار. ولأن الصحابة حريصون على معرفة سبل النجاة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هي مثل ما أنا عليه اليوم، أي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إذن من تمسك بالسنة نجاه الله جل وعلا في الدنيا وكان من الناجين يوم القيامة. ولذا جاءت الأوامر الكثيرة في كتاب ربنا جل وعلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبين جل وعلا أن مخالفة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم سبيل للضلال والفتنة. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني قد يصل هذا الذي خالف السنة إلى أن يقع في الفتنة، وتكون هذه الفتنة الشرك عياذا بالله، الذي هو أسوأ السيئات وأعظم الذنوب وأكبر الكبائر. Sesungguhnya tema kita pada malam hari ini insyaallah tentang suatu tema yang sangat penting terkait dengan agama seseorang dan buah dari keteguhan seseorang dalam berpegang agama ini, yaitu samaratu tamassuk bisunnah, buah dari berpegang teguh dengan sunnah. Seperti yang kalian ketahui bahwa kata-kata as-sunnah dalam istilah syariat ini Bila disebutkan kata tersebut, terkadang dimaukan salah satu dari empat pengertian. Yang pertama, terkadang dimaksudkan dengan kata itu adalah hadis Nabi, seperti ucapan sebagian ulama, waja'a fis sunnah, telah datang dalam sunnah, yakni telah datang keterangan dari hadis Nabi terkait masalah ini dan itu, yaitu segala yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari perbuatan atau ucapan atau persetujuan atau sifat beliau, baik terkait dengan akhlak maupun fisik beliau. Yang kedua, terkadang dimaksudkan dengan kata itu al-mustahab, sesuatu yang disunnahkan, yakni seperti yang dikatakan ini adalah sunnah dan itu adalah wajib. Yang ketiga, terkadang disebutkan juga dengan kata itu maksud ad-din kullu, semua agama, yakni as-sunnah maksudnya agama ini. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin, azzu alaiha bin nawajid, pegangilah sunnahku dan sunnah para khulafai ar-rasyidin, gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian, yakni pegangi apa yang kubawa dari urusan agama ini seluruhnya. Yang keempat adalah hal-hal yang terkait dengan keyakinan atau akidah, sehingga disebutkan kata as-sunnah dan dimaukan dengannya adalah lawan daripada bid'ah. Oleh karena itu kita dapati para ulama, mereka menulis buku-buku akidah dengan judul Kitabus Sunnah, seperti karya Abdullah bin Ahmad, demikian pula Ahmad bin Hanbal, demikian pula karya Al-Humaidi, Al-Muzani, dan Al-Lalika'i. Semuanya mereka para ulama menulis kitab dalam tema akidah dengan nama sunnah atau yang semakna dengan itu. Sedangkan yang kami maksudkan dengan kata-kata as-sunnah di sini dalam tema kita, buah daripada berpegang teguh dengan sunnah, yakni berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau, baik itu ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, sifat akhlak beliau ataupun sifat fisik beliau. Seorang muslim yang bersemangat untuk keselamatan dirinya, seorang muslim yang cerdas, yang tentunya dia akan berusaha untuk mengikuti dan mengetahui jalan-jalan kebaikan yang akan menyampaikan dirinya ke dalam surga serta kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya juga dia akan bersemangat untuk berpegang teguh dengan sunnah. Demikian pula bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Ketika dia mendapati suatu hadis yang sahih, dia pasti berusaha untuk melakukan, mengamalkan hadis tersebut. Tidaklah dia mengetahui sunnah yang tsabitah, sahih dari Nabi, kecuali dia akan bersemangat untuk mengamalkannya. Maka ketika seorang mengamalkannya, dia akan memperoleh buah daripada pengamalan tersebut. Yang pertama di antara buahnya adalah bahwa ia akan menjadi sebab atau menjadi jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dari berbagai macam syubhat, kesalahan dan kerancuan berpikir ataupun syahwat, syahwat nafsu, hawa nafsu seseorang, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, dan bila kalian mengikutinya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Demikian pula di akhirat, tentu dia akan mendapatkan keselamatan sebagaimana telah tersebut dalam suatu hadis dalam kitab Sunan yang diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi, bahwa beliau bersabda, "Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali hanya satu. Dialah yang selamat dari golongan-golongan manusia tersebut. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu bersemangat untuk mengetahui siapakah yang akan selamat, akhirnya mereka pun bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, "Ya mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu jemaah yang seperti yang aku dan para sahabatku berada padanya pada hari ini. Jadi kalau begitu, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia akan selamat di dunia dan kelak nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, kita dapati karena pentingnya ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ayat, di antaranya firman-Nya, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul." Taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul-Nya. Sebaliknya, bahwa orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan itu, maka menjadi sebab atau jalan menuju kepada kesesatan dan fitnah. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya, yakni perintah Rasul, "an tusibahum fitnah," untuk tertimpa suatu fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah pada ayat ini?" Al-fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan, yakni terkadang seseorang dengan menyelisihi perintah Rasulullah SAW, pada akhirnya ia sampai terjatuh pada suatu kesyirikan yang itu merupakan sejelek-jelek kejelekan dan sebesar-besarnya dosa. الثمرة الثانية من ثمار التمسك بالسنة أن محبة الله جل وعلا تتحقق للعبد من تمسك بالسنة واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مستحقا لمحبة الله جل وعلا. معاشر الإخوة، كثير من المسلمين يدعون محبة الله جل وعلا، فما تسأل مسلم إلا وهو يقول لك أنا أحب الله، لكن الله جل وعلا ذكر آية في كتابه الكريم عظيمة سماها العلماء آية الامتحان، الاختبار، تعرف فيها أن محبتك لله صادقة أو أنها دعوة فقط. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم تدعون محبة الله جل وعلا فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الثمرة؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذا قال السلف: ليس الشأن أن تحب إنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله. هذا الأمر العظيم، كل مسلم يرجو أن الله جل وعلا يحبه، فإن أردت ذلك فعليك بالتمسك بالسنة وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم تحصل على هذه الثمرة العظيمة. الثمرة الثالثة أن التمسك بالسنة ينجي من الاختلاف. وتعرفون أن الخلاف في أمة الإسلام أمر قدري كوني، وسبق معنا ذكر الحديث في اختلاف هذه الأمة. فمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليها كان هذا سببا لنجاته من هذا الاختلاف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فخط لهم في الأرض خطا مستقيما، وخط لهم عن يمين هذا الخط خطوطا صغيرة وعن يساره أيضا خطوطا صغيرة، ثم قرأ قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقال هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان. إذن من تمسك بالسنة نجاه الله جل وعلا من سبل الشيطان. ما هي سبل الشيطان؟ سبل الشيطان تتعلق بالشهوات، سبل الشيطان تتعلق بالشبهات، من سبل الشيطان الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، من سبل الشيطان الحزبيات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، من سبل الشيطان التقديم لهوى النفس على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك من سبل الشيطان التعصب للأشخاص أو للجماعات المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المتمسك بالسنة يسير على صراط الله المستقيم وينجيه الله سبحانه وتعالى من سبل الشياطين، وهذه ثمرة عظيمة يرجوها كل مسلم ويحرص عليها كل مؤمن ويرغب بها كل موحد، إذ إنها منجاة له في هذه الدنيا وبين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. Buah yang kedua dari at-tamassuk bis-sunnah adalah mahabbatullah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan terwujud bagi seorang hamba, yaitu bagi mereka yang berpegang teguh dengan sunnah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar al-ikhwah, begitu banyak dari kaum muslimin yang mengaku cinta kepada Allah. Tidak seorang muslim pun kecuali dia akan mengatakan aku cinta kepada Allah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya yang mulia sebuah ayat yang para ulama menamai ayat itu dengan ayatul imtihan, ayat ujian, untuk menguji apakah kecintaan seseorang kepada Allah itu jujur atau hanya sekedar pengakuan belaka. Yaitu firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, wahai Nabi, kepada mereka, bila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa kalian. Yakni bila kalian mengaku-ngaku cinta kepada Allah, buktikan dengan mengikuti aku. Maka buahnya adalah niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Oleh karenanya sebagian ulama salaf dulu mengatakan, bukan urusannya itu kamu cinta akan cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, tapi urusan yang terpenting itu bagaimana Allah cinta kepada kamu. Maka kalau kalian betul-betul ingin mendapatkan kecintaan Allah kepada kalian, hendaknya mengikuti sunnah, niscaya akan memperoleh buah yang besar ini, yaitu kecintaan Allah kepadanya. Yang ketiga, bahwa dengan mengikuti sunnah Nabi, seseorang akan terselamatkan daripada perbedaan-perbedaan pendapat. Kalian telah tahu bahwa adanya perselisihan di tengah umat Islam itu sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan telah lalu hadis tentang perpecahan umat. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah dan bersemangat untuk mengikuti sunnah, ini akan menjadi sebab selamatnya dia dari berbagai macam perbedaan-perbedaan pendapat. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, lalu beliau menggaris sebuah garis yang lurus, lalu menggaris pula garis-garis kecil di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian beliau membacakan ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, sehingga kalian akan terpisah menjauh dari jalannya. Beliau mengatakan, Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat tersebut, lalu Nabi menerangkan ini adalah jalan Allah. Maksudnya ini, yang lurus adalah jalan Allah. Sementara yang berada di kiri dan kanannya, itu adalah jalan-jalan syaitan. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, dia akan selamat dari jalan-jalan syaitan itu. Jalan syaitan wujudnya adalah hawa nafsu, syahwat. Demikian pula syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang salah, yang keliru, yang sesat. Termasuk dari jalan-jalan syaitan adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hizbiyat, kekelompokan-kekelompokan yang menyelisihi ahlu sunnah, akidah dan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Termasuk dari jalan syaitan ketika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada perintah Allah. Termasuk juga dari jalan-jalan syaitan adalah ketika seseorang berfanatik kepada orang-orang tertentu atau jamaah dan kelompok tertentu yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia akan berjalan di atas jalan yang lurus dan akan selamat dari jalan-jalan syaitan. Oleh karena itu, Ini merupakan jalan yang tiap mukmin pasti bersemangat untuk menelusurinya. Demikian pula tiap muwahhid mesti pula bersemangat dan ingin untuk berada di atasnya. Di mana dengan itu seseorang akan terselamatkan pada hari kiamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. الثمرة الرابعة من ثمرات التمسك بالسنة أن المتمسك بالسنة يكون في مقام عزيز وفي مكان عظيم، وما ذلك إلا لتمسكه بالسنة. وأما المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل له من الذل والمهانة قدر مخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم في هذا حديثا عظيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن من خالف أمره وفارق منهجه ونأى بنفسه عن هديه صلى الله عليه وسلم أصابه الذل والمهانة، وهذه حال أهل البدع. فإنهم يعيشون في مهانة، ذلك أنهم حكموا عقولهم وقدموها على الشرع الحكيم، وقدموا أهواءهم وخالفوا النصوص الشرعية والهدي النبوي. فتجد أنهم من أذل الناس، وإن كثرت أموالهم لكنهم أخذوا نصيبا من قوله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، كما قال بعض السلف: كل من تمسك بالسنة فله نصيب من قوله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. وكل من خالف السنة وأخذ بالبدع كان له نصيب من قوله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، هو الأقطع الناقص. فمن أراد الخير في الدنيا والعزة والرفعة وأراد النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى فعليه بالسنة، كما قال الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. وكما قال مالك بن أنس رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. إذن الرفعة لا يمكن أن تكون لمن يخالف أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كثر أتباعه. ولذا قال بعض السلف كالفضيل بن عياض، قال: لا يضرك قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، لأن بعض الناس يقيس الحق بكثرة الأتباع، وهذا غير صحيح، هذا ليس مقياسا مضطردا، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ومدح القلة فقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط، أي الرهط هو الجماعة بين الثلاثة والتسعة، يعني النبي يبعث إلى أمة من يستجيب له الستة والخمسة والسبعة والثمانية. قال: ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني لم يستجب له أحد، وهو مرسل من ربه جل وعلا إلى قومه. إذن ليست العبرة بكثرة الأتباع، وإنما العبرة بالتمسك بالسنة. وقد يكون الشخص في بلده أو في منطقته هو المتمسك فقط بالسنة في بيئة مخالفة، إما بيئة كفار أو بيئة أهل البدع، ومع هذا يكون هو الجماعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وعندما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو من العلماء الأجلاء، قيل له: من الجماعة؟ قال أبو حمزة السكري. انظر، سئل من الجماعة فأجاب أن الجماعة رجل واحد، لأن هذا الرجل هو الذي كان مقدما في التمسك بالسنة والحرص عليها ومنابذة الفرق المخالفة والبدع والمحدثات. إذن يا أخي الكريم، إذا أردت العزة في هذه الدنيا، العزة الحقيقية الصحيحة الصادقة، فعليك بالتمسك بالسنة. Buah yang keempat adalah bahwa seorang yang bertamasuk berpegang teguh dengan sunnah, ia akan berada di suatu kedudukan yang mulia, di tempat yang agung, kedudukan yang tinggi. Dan tidaklah hal itu terwujud kecuali dengan sebab keteguhannya di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Adapun seorang yang menyelisihi sunnah Nabi, hadis Nabi, maka ia akan mendapatkan kerendahan dan kehinaan seukuran dengan sejauh manakah ia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini aku akan sebutkan untuk kalian suatu hadis yang besar, hadis yang agung, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, yaitu sabdanya sallallahu alaihi wasallam: "Wuj'ila dhillu wastagharu 'ala man khalafa amri, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan untuk orang yang menyelisihi perintahku. Ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang menyelisihi perintahnya, yang menjauh dari manhajnya dan petunjuknya, ia akan tertimpa oleh kehinaan. Dan inilah keadaan ahli bid'ah, orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah. Sesungguhnya mereka itu hidup dalam sebuah kehinaan, dan itu disebabkan karena mereka telah mengedepankan akal-akal mereka. Mereka menggunakan akal dan mengedepankannya daripada syariat Allah, daripada nas-nas Al-Quran dan hadis, daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dengan sebab itu berada pada suatu kehinaan, menjadi orang-orang yang hina. Walaupun mereka banyak harta, mereka mendapatkan suatu bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya orang yang mencela kamu wahai Muhammad, dialah orang yang terputus. Sebagian ulama salaf dulu menerangkan bahwa tiap orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dia akan mendapatkan suatu bagian dari firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat untukmu sebutanmu. Yakni Allah akan muliakan Nabi. Maka orang yang mengikuti Nabi juga akan mendapatkan bagian dari kemuliaan tersebut. Dan setiap yang menyelisih sunnah, dia akan mendapatkan bagian daripada firman Allah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencela kamu, dialah yang terputus. Yakni sebagaimana orang musyrikin dahulu terputus dari segala kebaikan. Kenapa? Karena mencela Rasulullah. Maka di zaman ini pun, orang yang tidak suka dengan sunnah Nabi, dia juga akan mendapatkan ancaman ini, akan terputus daripada kebaikan-kebaikan. Maka dari itu, bagi siapa yang menginginkan kebaikan, menginginkan ketinggian di dunia ini, ketinggian derajat, dan ingin keselamatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti, hendaknya ia berpegang teguh dengan sunnah. Al-Imam Zuhri dahulu pernah mengatakan, al-i'tisam bis-sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah merupakan suatu keselamatan. Al-Imam Malik juga pernah mengatakan, as-sunnatu kasafinati Nuh, sunnah Nabi ibarat seperti perahu Nabi Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak, orang yang menaiki perahu tersebut dia akan selamat, dan orang yang tidak mau menaikinya dia akan binasa. Jadi kalau begitu, ketinggian derajat tidak mungkin diperoleh oleh mereka yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul, walaupun pengikut mereka banyak. Dahulu sebagian ulama salaf semacam Al-Fudail bin Iyad pernah memberikan suatu nasihat, la yadhurruka qillatus salikin, tidak akan dan jangan sampai mencelakakan kamu sedikitnya orang-orang yang menyusuri jalan ini, yakni jalan sunnah, wala taghtar bikathratil halikin, jangan pula kalian terkecoh oleh banyaknya orang-orang yang binasa, yakni karena tidak mengikuti sunnah. Karena di sini sebagian orang terkadang menilai suatu kebenaran itu dilihat dari banyaknya pengikut-pengikutnya, padahal tentu ini adalah penilaian yang salah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam beberapa ayat yang artinya, akan tetapi justru kebanyakan dari manusia itu tidak tahu, tidak berilmu, banyak dari mereka. Sementara Allah memuji jumlah yang sedikit dengan firman-Nya wa qalilun min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nabi juga menyebutkan bahwa nanti akan datang atau akan datang seorang nabi dan bersamanya hanya beberapa orang pengikut. Ar-Rahat. Ar-Rahat ini bermakna bilangan 3-9. Jadi ternyata ada seorang nabi yang hanya mengikuti, yang punya pengikut hanya 6 orang, 7 orang, 8 orang. Yakni bilangan antara itu, 3-9. Wa yatin nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada pula nabi yang datang hanya bersama 1 atau 2 orang pengikut. Bahkan wa yatin nabi wa laysa ma'ahu ahad. Datang pula seorang nabi yang tidak bersamanya seorang pun dari pengikut. Padahal dia itu seorang nabi yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang dinilai di sini adalah sejauh manakah keteguhan seseorang dengan sunnah Nabi, bukan dengan banyaknya pengikut. Bisa jadi seseorang dia hanya sendirian di negerinya, di daerahnya, di tengah-tengah suatu lingkungan, mungkin sebagiannya lingkungan orang-orang kafir, non-muslim. Sebagainya lagi lingkungan orang-orang ahli bid'ah. Padahal dia di situ hanya sendirian, namun ulama menyebutnya dia adalah jamaah. Seperti dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahda." Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran, walaupun kamu seorang diri. Demikian pula seorang ulama, Abdullah bin Mubarak, ketika ditanya, manil jamaah, siapakah yang disebut dengan jamaah? Beliau menjawab dengan Abu Hamzah As-Sukari. Al-jamaah itu adalah Abu Hamzah As-Sukari. Menyebut satu orang. Kenapa? Karena beliau adalah seorang yang terdepan di saat itu dari mereka yang berpegang teguh dengan sunnah dan dalam hal menjauhi bid'ah-bid'ah. Oleh karena itu, wahai saudaraku yang mulia, kalau kita menginginkan kemuliaan yang sesungguhnya di dunia dan tentu keselamatan di akhirat, maka berpeganglah teguh-teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamarat at-tamassuk bis-sunnah an al-muttabi'a lin-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutamassika bi-sunnatihi صلى الله عليه وسلم يعبد الله العبادة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم في عبادة الحج خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إذن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وفق لفعل العبادة الصحيحة والتي من شروطها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فتعلمون حفظكم الله أن الله جل وعلا لا يقبل عملا من عامل إلا بشرطين: الإخلاص لله جل وعلا، هذا الشرط الأول، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أهل البدع الذين يخترعون عبادات ليست واردة في السنة ويتعبدون الله جل وعلا بهذه العبادات، أولا لا تقبل هذه العبادات منهم لأن العبادة توقيفية أي لا بد فيها من النص. وثانيا هم آثمون لأنهم يعبدون الله جل وعلا بغير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يعبدونه بالبدع. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، فمن جاء ببدعة فكأنه ينسب إلى الدين النقص، كأن الدين ليس بكامل، فجاء هذا يكمله بما عنده من البدع. إذن من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق للعبادة الصحيحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها ربه جل وعلا. الثمرة الأخيرة من ثمرات التمسك بالسنة اختصارا للوقت وحتى لا نطيل عليكم، وإلا فالثمرات للتمسك بالسنة كثيرة سواء في الدنيا أو في الآخرة، لكن الثمرة الأخيرة التي نذكرها في هذا اللقاء أن من ثمرات التمسك بالسنة دخول الجنة. هذا المطلب العظيم الذي يتمناه كل مسلم، كما قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنته مآله إلى الجنة بإذن الله، لأنه لم يقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا رأيا ولا عقلا ولا جماعة ولا حزبا ولا شيخا ولا شيء من الأمور التي يقدمها أهل الأهواء والبدع، بل قدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مستحقا أن يكون من أهل الجنة. ولذا جاء في الحديث الصحيح وهو من الأمور الغيبية التي أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم مما يقع يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لبعقر حوضي، عند حوضه عليه الصلاة والسلام أذوذ الناس، فيجيء أناس فتمنعهم الملائكة، تمنعهم الملائكة من الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي من البدع. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا سحقا لمن أحدث وبدل. الذي يحدث ويبدل لا يستحق أن يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. إذن من أعظم الأسباب لدخول الجنة، بل هو أعظمها بعد فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتمسكين بالسنة، وأن يرزقنا ثمرة ذلك جنته جل وعلا. وأن يجعلنا من المتابعين لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا ومن المصاحبين له في جنته جل وعلا يوم القيامة. وبهذا القدر أكتفي، سامحوني على الإطالة، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لكم الأجر، أجر صبركم وأجر استماعكم وإنصاتكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله، أن الحمد لله رب العالمين. Buah yang kelima dari berpegang teguh dengan sunnah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sahihah, ibadah yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam urusan haji beliau mengatakan, "Khudhu 'anni manasikakum fala'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha." Ambillah dariku tata cara tuntunan haji kalian, barangkali aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Kalau begitu, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, niscaya dia akan diberi taufik untuk bisa beribadah dengan ibadah dengan cara yang benar. Dan di antara syarat ibadah yang benar adalah mengikuti sunnah, mencontoh Rasulullah SAW. Kalian mengetahui bahwa ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali bila terpenuhi padanya dua syarat, yaitu keikhlasan yang pertama, yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu ahli bid'ah, mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bid'ah-bid'ah ini tidak akan diterima, karena mereka telah menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW. Bahkan mereka juga berdosa dengan ibadah tersebut, karena mereka telah beribadah dengan selain cara Nabi SAW, bahkan beribadah dengan cara-cara yang diada-adakan, dibuat-buat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama sudah sempurna. Sehingga seorang yang datang membawa bid'ah, melakukan bid'ah, seolah-olah menganggap bahwa agama ini masih kurang, sehingga perlu mereka bikin bid'ah-bid'ah tersebut, padahal agama ini telah sempurna. Jadi barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, tentu dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah dengan cara yang benar, seperti ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buah yang terakhir dalam rangka di sini untuk mempersingkat waktu dan supaya tidak terlalu panjang muhadharah ini, untuk kalian terasa letih ya. Padahal sebetulnya buah daripada berpegang teguh dengan sunnah ini cukup banyak. Namun supaya tidak terasa panjang muhadharah ini, kami akan sebutkan yang terakhir daripada buah daripada berpegang teguh dengan sunnah, yaitu seseorang akan masuk ke dalam al-jannah. Dan ini tentu suatu harapan yang besar. Tentu tiap muslim berangan-angan dan bahkan berharap tentunya untuk masuk ke dalam al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan tentang hal ini dalam firman-Nya, "Wa may yuti'illah war rasul," dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, "yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar," Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mengikutinya, maka akhir daripada perjalanannya akan menuju kepada surga dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ia tidak mengedepankan sesuatu pun atas sunnah Rasulullah SAW. Ia tidak mendahulukan akal pikirannya. Ia tidak mendahulukan jamaah tertentu. Ia tidak mendahulukan kelompok tertentu. Ia tidak mendahulukan suatu apapun daripada sunnah Nabi SAW. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah, di mana mereka lebih mengedepankan halal tersebut daripada sunnah Nabi SAW. Sehingga akibat daripada perbuatan ahli bid'ah itu, mereka berhak untuk mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW. Adapun yang mengikuti sunnah, dia berhak biiznillah untuk masuk ke dalam al-jannah. Oleh karena itu Nabi SAW telah mengatakan dalam suatu hadis yang sahih, mengabarkan dari apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Beliau menerangkan bahwa aku nanti akan berdiri di telagaku. Lalu Nabi SAW akan mendapati orang-orang yang dihalang-halangi oleh malaikat untuk meminum dari telaga Nabi SAW. Nabi pun akhirnya mengatakan, "Ummati, ummati, mereka itu umatku, mereka itu umatku." Malaikat pun mengatakan, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak," sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Suhkan liman ahdatha wa baddal," menjauhlah bagi mereka yang telah mengada-adakan, membuat sesuatu yang baru dan mengganti agama ini. Yakni seorang yang melakukan hal-hal tersebut, membuat sesuatu yang baru dalam agama, dia tidak berhak untuk meminum dari telaga Nabi SAW. Sehingga di antara buah daripada mengikuti sunnah Nabi SAW, dia akan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, untuk diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya, serta menjadikan kami semua termasuk pengikut Nabi di dunia dan mendampinginya di surganya di hari akhirat nanti. Kemudian dengan ini saya akhiri ceramah ini, dan aku mohon maaf atas segala kekurangan, sebagaimana aku memohon untuk kalian pahala dengan kalian mendengarkan, menyimak ceramah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat dan salamnya kepada Rasulnya, dan aku muji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Demikian hadirin rahimakumullah, apa yang beliau sampaikan dari ceramah beliau pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semuanya dari apa yang beliau sampaikan. Dan saya mohon maaf juga kepada kalian semua atas segala kekurangan dan kekeliruan pada apa yang saya lakukan dari terjemahan ini. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.